pisauan melayang mencium langit. Ya silamunanku menerka-nerka nasib. Cahaya di jendela mengalirkan semangat, membuang pertanyaan, mencoret kata ragu-ragu. Jiwa raga terbang melangkahi waktu, menjangkau pulau seberang, menjemput kamu. Karena ada tawa kecil telah ungkapkan mimpi, maka ku embuskan syair melewati udara. Cahaya di jendela mengalirkan semangat, membuang pertanyaan, mencoret kata ragu-ragu. Jiwa raga terbang melangkahi waktu, menjangkau pulau seberang, menjemput kamu. Karena ada tawa kecil telah ungkapkan mimpi, maka ku embuskan syair melewati udara. Melewati